Halo guys, jadi ini di sebelah aku ada Bintan. Nah, kita bakal cover bareng lagunya Bintan yang judulnya Sampai Akhir Waktu. Selamat menonton! Ku rasakan hatiku tersipu saat denganmu. Lama sudah tak kurasa, hatiku begitu bergetar. Namun tak ku mengerti apa yang engkau rasakan. Mungkinkah dirimu tahu isi hatiku kepadamu? Cinta mungkin hanya hayalku. Hadirmu akan selalu kutunggu. Mungkin cinta tak harus memiliki dirimu, walau hati tak sanggup menahan semua. Kutunggu. Mungkin cinta tak harus